Ada Ramayana juga, ada Neo Soteng, ada Arpas Community, Devi Aldiva, Yu Palapa. Sopo mas? Sopo mas? Eh? Adi kandungku tepuk tangannya dulu dong mas. Alhamdulillah.